Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bidatin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar ba'd. Melanjutkan keterangan tentang jenis tauhid yang kedua, tauhid al-uluhiyah, telah kita pelajari pada kesempatan sebelumnya bahwa perkara tauhid, yakni ajakan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan pengingkaran terhadap semua yang diibadahi selain Allah, menjadi pokok dakwah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana dakwah para nabi sebelumnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam selama rentang waktu 10 tahun berdakwah di Makkah, menyeru manusia kepada perkara ini, ya, tanpa yakni perkara-perkara yang lainnya. Ya, belum turun kepada beliau perkara-perkara kewajiban yang lainnya. Sebagaimana diketahui, perintah salat, ya, sebagaimana kita ketahui, salat adalah ibadah badaniyah yang paling agung, yang dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan sebagai rukun kedua dari arkanul Islam. Baru diturunkan perintahnya oleh Allah Subhanahu wa taala akhir-akhir dari keberadaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di Makkah. Demikian pula jika kita perhatikan tentang ayat-ayat Makkiyah yang di sana penyebutan tentang zakat, ya, maka perlu diketahui bahwa rincian tentang zakat itu sendiri dengan segala yang terkait dengannya, baik nisab ataupun masarif, ya, demikian pula harta-harta yang terkena zakat, ya, baru datang rinciannya setelah beliau sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah. Sehingga dengan kita memperhatikan sirah an-nabawiyah, bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam menekuni dakwah ila tauhid al-uluhiyah dalam rentang waktu yang demikian panjang, fokus selama 10 tahun dakwah beliau khusus tentang ini, menunjukkan betapa pentingnya kedudukan tauhid di dalam agama kita. Ya, sehingga dikatakan di sini sebagai suatu asal pokok. Di mana jika pokok ini hilang, maka tidak bermanfaat cabang-cabangnya. Sebagaimana, ya bagaimanapun seorang bagusnya akhlaknya, ya, ketika dia tidak di atas tauhid yang benar, ya, maka tidak bermanfaat itu semua. Sehingga ungkapan sebagian orang yang dikarenakan kejahilannya, ya, yang menyatakan kalau dalam permasalahan kerapian organisasi kita meniru Ikhwanul Muslimin, ya, dalam permasalahan akhlak kita meniru Jamaatut Tabligh, dalam permasalahan akidah dan tauhid, ya, kita mengikuti Salafus Salih. Ini semua menunjukkan, yakni jahilnya orang tersebut, ya, dan di sisi yang lain bisa jadi karena rusaknya pemahaman yang ada pada orang tadi. Ya, dia tidak tahu bagaimana kesempurnaan manhaj as-salaf yang meliputi semua sisi agama ini. Kita lanjut. Falamma 'alima al-kuffaru, halaman 89, paling bawah, ya, paragraf paling bawah baris ketiga. Falamma 'alima al-kuffaru anna murada an-nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika huwa ifradullah ta'ala bil 'ibadati wal kufru bima yu'badu min dunillah wal bara'atu minhu shammaru lahu an saqil adawah. Ketika orang-orang kafir, secara khusus orang-orang musyrikin Quraisy, mereka mengerti bahwa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seruannya, ajakannya, yakni kepada kalimat la ilaha illallah, dan mereka bangsa Arab adalah orang-orang yang fasih dengan bahasanya, sehingga ketika dikatakan kepada mereka qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, pasti kalian akan meraih falah. Mereka memahami apa maksud ajakan seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani huwa ifradullah ta'ala bil ibadah wal kufru bima yu'badu min dunillahi wal bara'atu min. Seruan Nabi kepada kalimat la ilaha illallah maksudnya adalah agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadi satu-satunya zat yang dituju, ya, untuknya segala bentuk peribadatan. Ya, tidak boleh ada satu jenis ibadah pun yang ditujukan kepada selainnya. Wal kufru bima yu'badu min dunillah, juga kalimat la ilaha illallah yang diserukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka terkandung di dalamnya kewajiban untuk mengingkari apa saja yang diibadahi selain Allah. Wal bara'atu minhu, dan kewajiban untuk memiliki sikap bara'ah, antipati serta permusuhan terhadap setiap yang diibadahi selain Allah. Mereka paham bahwa maksud kalimat la ilaha illallah jika mereka mengucapkannya mengandung konsekuensi demikian. Syammaru lahu an saqil adawah, maka mereka pun, yakni menyingsingkan pakaian mereka untuk memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang biasa, yakni permisalan semisalnya menunjukkan, yakni kesungguhan, ya, kesungguhan untuk melakukannya. kita mungkin mengenal istilah menyingsingkan lengan baju, ya, atau ya pakaian bawah untuk menunjukkan kesungguhan di dalam melakukannya. Dan demikian yang terjadi pada mereka orang-orang musyrikin Quraisy ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya untuk diserukan kepada manusia sebagaimana dalam surat Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir, ya, wahai orang yang berselimut, bangkit dan berikan peringatan. Maka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kaumnya, lebih khusus lagi kepada sanak keluarganya, lebih khusus lagi kepada putra-putranya atau putri-putrinya, maka nampak di sana bagaimana kerasnya permusuhan dari mereka yang berupaya untuk melestarikan kekufuran, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian di antara yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pamannya sendiri, sebagaimana kita ketahui bagaimana kerasnya permusuhan Abu Lahab yang Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai menurunkan satu surat khusus yang berisi tentang bagaimana berita tentang orang yang terlaknat ini. Wa illa fahum la yunkiruna anna Allah ta'ala huwa rabbuhum wa mujiduhum wa razikuhum wahdahu la syarikalah. Jika tidak, ya, maka perlu diketahui bahwa sungguhnya mereka, yakni orang-orang musyrikin Arab, mereka tidak mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb mereka, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang mengadakan mereka, yang menciptakan mereka, yang memberi rizki kepada mereka, di mana tidak ada yang selain Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sekutu baginya dalam semua ini. Jadi seandainya kalimat la ilaha illallah maknanya bahwa tidak ada pencipta, tidak ada yang memberi rizki, tidak ada yang mengatur urusan ini kecuali Allah, tentu kita akan mengatakan bahwa mereka orang-orang yang bertauhid. Ya, tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka sebagai orang-orang musyrikin, menunjukkan bahwa pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah semata tidak menjadikan mereka keluar dari kesyirikan. Oleh karenanya, jika kita melihat ya, dakwah-dakwah selain dakwah Ahlussunnah, selain dakwah As-Salafiyah, ya, tidak lepas ya, dari terpakunya dakwah mereka kepada ajakan untuk bertauhid, tetapi tauhid rububiyah semata. Ya, baik gerakan ya, Ikhwanul Muslimin, ya, yang para ulama menggelari Ikhwanul Mukhlisin, dan sebagian mereka di kalangan ulama menggelari Ikhwanul Muslimin, ya, karena berapa banyaknya pengkhianatan yang mereka lakukan terhadap Islam dan kaum Muslimin, termasuk bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh orang-orang Ikhwaniyin dengan musuh Islam dari kalangan Rafidah, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh ya, Muhammad Ar-Raimi yang dijuluki Muhammad Al-Imam, ya, yang melakukan berbagai upaya untuk bagaimana menjadikan Yaman, ya, sebagai yakni negara Syiah dengan kerjasamanya dengan orang-orang Houthiyun. Bal la yunkiruna ibadatullah ta'ala mutlaqan. Bahkan jika kita perhatikan bahwa mereka orang-orang musyrikin tidak mengingkari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Bab mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb mereka berhak untuk mereka ibadahi. Ya, tetapi ya, dalam hal ini mereka tidak menerima kalau hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Dari sisi ya, mereka memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb mereka berhak untuk diibadahi, ini mereka akui. Ya, yang mereka ingkari adalah kewajiban bahwa ibadah itu hanya diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala saja. لأن الله تعالى أخبر أنهم يحبونه ويعبدونه ويرجونه ويخافونه. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan bahwa mereka orang-orang musyrikin mencintai Allah, mengibadahinya, berharap kepadanya dan takut darinya. Bal innahum lam yunkiru illa ifradallahi bil ibadah wahdahu la syarika lah. Akan tetapi, atau bahkan innahum lam yunkiru, sesungguhnya mereka tidaklah mengingkari kecuali keharusan untuk Allah Subhanahu wa taala semata yang diibadahi, wahdahu la syarika lah, yang tidak ada sekutu baginya. Ini yang mereka ingkari. Jadi kalau dari sisi bahwa mereka mengharuskan untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, mereka mengakui. Yang mereka ingkari adalah keharusan untuk ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pengingkaran terhadap setiap yang diibadahi selainnya. Kemudian wa ja'alal uluhiyyati khalisatan lahu mukhtassatan bihi wahdahu. Dan mereka mengingkari untuk dijadikannya peribadatan itu khalisatan lahu mukhtassatan bihi wahdahu, murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, khusus hanya untuk Dia semata. Ini yang mereka ingkari. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang keadaan mereka orang-orang musyrikin, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan-tandingan, di mana mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana yakni mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan dari sini bahwa orang-orang musyrikin mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak mau untuk memurnikan kecintaan serta peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang bagaimana pengakuan ahlun nar, ya, penduduk neraka, dengan kesesatan mereka yang mereka tempuh di kehidupan dunia, ya, dengan harapan bahwa dengan itu mereka akan diringankan azabnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka, ya, tallahi laqad kunna fi dhalalin mubin. Demi Allah, sungguh dahulu kami benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ini pengakuan ahlun nar. Ya, mereka mengakui kesesatan mereka di kehidupan dunia. Apa yang mereka nyatakan setelahnya? Idh nusawwihim li rabbil alamin. ketika kami menjadikan idh nusawwikum bi rabbil alamin. Sahih. Ya, idh nusawwikum bi rabbil alamin. Tatkala kami menjadikan kalian, yakni makhluk-makhluk, ya, pembesar-pembesar mereka, disamakan, ya, dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, ya, menjelaskan ayat ini, bahwa taswiyah, penyamaan yang dilakukan oleh mereka orang-orang musyrikin terhadap alihah yang selain Allah, ya, itu bukan dari sisi mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sekutu-sekutu di dalam penciptaan, pengaturan, dan kepemilikan terhadap alam ini. Bukan itu. Tetapi mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya di dalam permasalahan cinta. Ya. Apa yang kita kenal pembagian cinta yang di situ diistilahkan dengan al-mahabbatu ma'allah. Di mana ini kecintaan kesyirikan. Ya, kecintaan yang menuntut bahwa dia akan siap untuk menyelisih Allah Subhanahu wa taala. Ya, demi, ya, untuk yang selainnya. Ya, oleh karena itu, ya, tidak ada kecintaan yang akan bisa memberikan manfaat bagi pelakunya kecuali hubbullah wal hubbu fillah walillah. Ya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kecintaan karena dalam syariatnya, yakni cinta dengan perkara yang Allah Subhanahu wa taala ya perintahkan untuk mencintainya, baik itu terkait dengan perbuatan ataupun terkait dengan syakhs pribadi tertentu yang Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk mencintainya. Kemudian al-hubbu lillah, dan kecintaan yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tendensi-tendensi selainnya. Ini kecintaan yang akan memberikan manfaat kepada pelakunya. Kemudian kata Asy-Syarih rahimahullah, wa hum bi'ibadatihim ma'allahi ghairahu la yaksuduna ibtida'an ihanatallahi wal istighfafa bih. Dan mereka orang-orang musyrikin dengan peribadatan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yani bersamaan mereka beribadah kepada Allah dan menjadikan sukut dalam hal ibadah, la yaksuduna ibtida'an ihanatallahi wal istighfafa bih. Awalnya tidak ada maksud atau tujuan mereka untuk menghina Allah Subhanahu wa taala ataupun merendahkannya. Jadi dengan mereka berdoa kepada perantara-perantara, memberikan nazar-nazar ataupun kurban-kurban kepada perantara-perantara, itu bukan tujuan mereka, ya, awalnya untuk menghina Allah Subhanahu wa taala atau merendahkannya. Balhum biza'mihim yaqsuduna ta'zim Allah ta'ala wa ijlalahu ay ya'buduhu basharatan biduni wasitatin fadilatin bainahum wa bainah. Tetapi mereka menganggap, ya, bizarmihim, dengan apa yang mereka lakukan tersebut tujuannya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan memuliakannya, ya, dengan cara tidak menempuh langsung kepada Allah Subhanahu wa taala peribadatannya, tetapi dengan menjadikan perantara dari makhluk-makhluk yang utama antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan mereka menjadikan perantara-perantara itu sebagai suatu bentuk adab, ya, adab bentuk sopan santun kepada Allah. Ini persangkaan mereka. Dari sini kita ya melihat bagaimana ya kejahilan menyeret ya kepada penghinaan dalam keadaan menyangka ini sebagai suatu bentuk adab. Ya. Dan di sini menunjukkan betapa pentingnya ilmu. Ya, betapa pentingnya ilmu karena ya, seseorang yang mengandalkan perasaan menyangka dia dalam keadaan memuliakan orang yang dia muliakan atau memuliakan ya sesuatu yang dia muliakan, tetapi ternyata justru dia menghinakannya. Jadi menurut mereka, anggapan mereka, dengan cara tidak langsung di dalam beribadah, tapi menjadikan perantara-perantara itu, ini sebagai suatu bentuk memuliakan dan mengagungkan Allah. Tashfa'u lahum indahu, di mana perantara-perantara itu akan memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah. Wa tuqarribuhum ilaihi zulfa, dan akan mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Di sini kita mengetahui bahwa tujuan utama dari ibadah yang mereka lakukan adalah ya, keinginan untuk dekat kepada Allah. Li'annahum mudhibuna wa haqirun, dikarenakan menurut mereka bahwa mereka itu adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang dengan sebab dosa mereka menjadi hina. Wala jahalahum indahu, sehingga dengan keadaan yang seperti ini, menurut mereka, mereka itu tidak memiliki jah, kedudukan, kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga, untuk diperhitungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang menjadi permintaannya butuh adanya perantara-perantara. Karena annal malika min muluki dunya, sebagaimana menurut mereka, raja atau penguasa dari penguasa-penguasa dunia, baik yang digelari raja ataupun ya, presiden ataupun yang lainnya, kata mereka, la yus'alu illa biwasitatil wuzara'i wal hujjabi wa nahwin. Bahwa mereka, para penguasa tersebut, ya, salah seorang dari mereka, tidaklah dimintai kecuali dengan adanya perantara-perantara dari kalangan para menteri atau hujjab atau para ajudannya, wa nahwihim, ya, dan yang semisalnya, ada orang-orang dekat dengan penguasa tersebut. Dan ini ya menurut mereka sebagai suatu bentuk adab terhadap penguasa tadi. Ya, jadi tidak meminta langsung, tetapi dengan perantara-perantara tadi, entah itu menteri-menterinya atau para ajudannya. Wallahu aula bidzalika min mulukid dunya. Ya, sementara Allah adalah zat yang maha agung, sehingga menurut mereka Allah subhanahu wa ta'ala lebih pantas untuk diperlakukan dengan perkara itu dibandingkan para penguasa dunia. Ya, ini kiasnya iblis. Baik. Ya. Kiasnya iblis. Dan ya kejahilan. Jadi menjadi ladang iblis untuk menyesatkan manusia. Dan sekali lagi, syubhat yang demikian dari kiasnya iblis ini sesuatu yang tersebar di masyarakat. Ya, kaum sufi yang banyak tersebar keyakinan yang di negeri kita, ya, menggunakan kias ini dengan menjadikan kuburan-kuburan kiai mereka sebagai perantara. Bahkan yang lebih parah daripada itu, betul-betul ya, mereka menjadikan kuburan-kuburan kiai mereka sebagai tujuan dari permintaan mereka, bukan lagi sebagai perantara. fahum bizamihim al-fasidi shabbahu Allah al-khaliq al-azim al-kamil min kulli wajhin bil makhluq al-da'if al-faqir al-naqis min kulli wajhin. Sehingga mereka, orang-orang musyrikin, dengan persangkaan mereka yang rusak tersebut, anggapan mereka yang rusak tersebut, mereka menyerupakan Allah, Sang Maha Pencipta, Yang Maha Agung, Yang Maha Sempurna, dari segala sisinya, dengan makhluk yang lemah, yang fakir, yang butuh, yang an-naqis min kulli wajhin, ya, mereka makhluk itu memiliki kekurangan dari setiap sisinya, ya, dari sisi keberadaan makhluk-makhluk itu sendiri, maka sifat keberadaan mereka itu sifatnya kurang, tidak sempurna. Dari sisi butuh adanya yang menciptakan mereka, ya, mereka tidak bisa, ya, terjadi dengan sendirinya, menunjukkan butuh kepada yang menciptakan. Demikian juga, ya, mereka tidak akan bisa bertahan hidup tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga, ya, disadari atau tidak, ketika mereka dengan anggapan mereka yang semisal itu, ya, justru mereka menghina Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menyamakan Allah Sang Maha Pencipta, Yang Maha Agung, Yang Maha Sempurna, disamakan dengan makhluk-makhluk yang lemah, yang fakir, yang kurang dari seluruh sisi yang ada pada mereka. وَهَذَا تَشْبِيهٌ بَاطِلٌ فِي غَيَةِ الْبُطْلَانِ وَالْفَسَدِ. Di mana ini merupakan penyerupaan yang sangat batil, ya, فِي غَيَةِ الْبُطْلَانِ وَالْفَسَدِ, pada puncak kebatilan dan kerusakan yang sangat. Wa man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafara. Dan barang siapa menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, faqad kafara, maka dia telah kufur. Wa ma dzaaka illa min taswili syaitani lahum wa illa fa inal burhanu ala dzalik. Dan tidaklah yang demikian, yakni munculnya, ya, anggapan atau persangkaan yang muncul pada orang-orang musyrikin, mereka menyangka bahwa dengan menjadikan perantara-perantara di dalam ibadah mereka kepada Allah, menurut mereka ini sebagai satu bentuk adab dan pengagungan terhadap Allah, tidak lain ini kecuali dikarenakan rayuan syaitan kepada mereka. Wa illa, jika tidak, fa ainal burhanu ala dzalik, maka mana burhan, bukti yang menunjukkan kebenaran perbuatan mereka? Jawabannya tidak ada, ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita beribadah, berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menjadikan adanya perantara-perantara. Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, pada kitab beliau At-Tawassul Ahkamuhu wa Anwa'u, hukum-hukumnya dan jenis-jenisnya, beliau membahas tentang tashbih orang-orang musyrikin terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan perantara-perantara tersebut, ya, bahwa mereka orang-orang yang berpemikiran seperti pemikiran orang-orang musyrikin, ya, di samping mereka terjatuh ke dalam syirik, dalam permasalahan uluhiyah, dengan menjadikan tujuan peribadatan, ya, tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga terjatuh ke dalam syirik dalam permasalahan al-asma was-sifat. Ya. Dan beliau juga menegaskan bahwa seandainya Said mereka, yakni mengkiaskan Allah subhanahu wa ta'ala dengan penguasa yang paling adil sekalipun dari penguasa-penguasa dunia, maka sungguh mereka telah terjatuh ke dalam kesyirikan dalam permasalahan al-asma wa sifat. Bagaimana lagi ya, ketika mereka menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan para penguasa yang kejam, yang tidak ada kepedulian dengan rakyatnya, yang baru tergerak ya untuk memberi apa yang diminta oleh rakyatnya kalau ada bayuan ya dari para wuzara, para menterinya ya, atau tekanan ya dari orang-orang kepercayaannya ya, tim suksesnya seperti misalnya, maka tentu ini adalah bentuk penghinaan yang lebih-lebih lagi. Jadi seandainya ya Allah subhanahu wa ta'ala diserupakan dengan pemimpin yang paling adil ya dari para pemimpin di dunia ini, saya sekali lagi, ini sudah suatu bentuk penghinaan yang luar biasa terhadap Allah subhanahu wa ta'ala ya. Apalagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala diserupakan dengan pemimpin-pemimpin yang kejam. Termasuk di antara syubhat yang disebarkan oleh orang-orang musyrikin ya, di masa kita terkait dengan masalah ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengabulkan doa kita ya butuh adanya perantara yang akan memperkenalkan diri kita kepada Allah. Baik. Ya. Dari sisi ini pula ya, mereka sadar atau tidak ya, menuduh bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui keadaan makhluk-makhluknya kecuali dengan berita-berita yang disampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, mengingkari kesempurnaan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun para penguasa dari kalangan makhluk, wajar mereka tidak mengenal rakyatnya satu persatu ya, karena kurangnya ilmu yang ada pada mereka, atau karena tidak adanya perhatian mereka terhadap rakyatnya ya, sehingga untuk bisa mengetahui keadaan rakyatnya ya butuh untuk adanya perantara-perantara. Ini makhluk ya. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada dari kalangan makhluknya sekecil apapun yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang nampak dari mereka ataupun yang tersembunyi. Selanjutnya kata Asy-Syari rahimahullah, wa yajibu 'alal muslimi ay ta'allama dinahu wa ya'rifa at-tauhida wa diddahu asy-syirka ma'rifatan sahihatan. Sehingga wajib bagi seorang muslim ya, kalau dikatakan muslim maka termasuk di dalamnya muslimah, wajib baginya ayyata'allama dinah, untuk dia mempelajari agamanya. Kewajiban untuk mempelajari agama ini kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Wa ya'rifat tauhida wa diddahu asyirk ma'rifatan sahihatan. Dan wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui, mengenal tauhid dan hal yang menjadi lawannya yakni kesyirikan ma'rifatan sahihatan, dengan pemahaman yang benar ya. Dan tidak ada sekali lagi pemahaman yang benar terhadap agama ini kecuali dengan pemahaman yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada generasi as-salafus salih. Sehingga wajib bagi kita tidak mempelajari agama ini untuk mempelajari bagaimana as-salafus salih memahaminya. Ya, baik di dalam permasalahan secara umum, lebih khusus lagi dalam permasalahan akidah atau tauhid. Ya, tidak ada selain as-salaf yang memiliki pemahaman yang benar terhadap permasalahan agama ini. Oleh karena itu, bisa kita lihat keadaan dakwah, dakwah selain dakwah ahli sunnah. Seandainya pun mereka yakni menyerukan dakwah tauhid, maka tauhid yang mereka serukan adalah tauhid yang tidak sebagaimana yang diserukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang-orang jamaah tabligh, ya, mereka juga punya semboyan dakwahkan tauhid. Ya, jika kita perhatikan apa yang mereka serukan, ya, imma mereka tidak keluar dari menyerukan kepada tauhid rububiyah. Ya, bahkan yang lebih parah daripada itu, ya, mereka menyeru kepada wahdatul wujud. Ya, akidah kufur. Ini yang terjadi pada mereka. Ya. Termasuk di antara ungkapan mereka, kita harus, ya, mengeluarkan yakni apa yang ada di hati kita dan mengisinya dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang semisalnya dari jenis-jenis atau penjelasan tentang rububiyah. Hal yang menunjukkan bahwa mereka, yakni secara khusus dalam hal ini pembahasan tentang tabligh, demikian juga yang lainnya dari kelompok-kelompok yang menyimpang, bahwa mereka tidak mungkin untuk menyerukan kepada tauhid uluhiyah, ya, dikarenakan menurut anggapan mereka bahwa tauhid uluhiyah adalah perkara yang akan menurut mereka memecah belah umat. Jadi dari sini sudah terbalik. Ya, bahwa as-salafus salih mereka bersatu di atas tauhid, ya, kalau kita perhatikan para imam yang empat, ya, dengan seluruh para pengikut mereka, tapi mereka di atas akidah yang sama, ya, meskipun mereka berbeda dalam permasalahan-permasalahan ijtihadiyah, tetapi akidah mereka sama, ya, menunjukkan bahwa tauhid inilah, akidah ini yang akan menyatukan mereka. Tapi justru kelompok-kelompok dakwah tadi memandang bahwa tauhid uluhiyah adalah perkara yang akan bisa memecah belah kaum muslimin. Jadi dari sisi pemahaman sudah terbalik. Sehingga, ya, akhirnya mereka memusuhi orang-orang yang mendakwahkan kepada tauhid. Ya, ikhwanul muslimin yang ada di Yaman, ya, mereka menyatakan seandainya kami memiliki kekuatan, maka yang kami hancurkan pertama kali salafiyin. Kenapa mereka begitu musuhi? Karena dakwah tauhid yang diserukan oleh salafiyin. Mereka tidak rela kalau ada orang yang mengingatkan jangan, itu syirik, ya, berbahaya terhadap keselamatan dia dan juga keselamatan umat. Mereka tidak rela kalau ada yang mengingatkan tidak boleh, ya, mendatangi kuburan-kuburan untuk diminta, ya, berkahnya dan yang semisalnya. Karena menurut mereka, sekali lagi ini yang akan menyebabkan perpecahan dan hilangnya kekuatan umat. Jadi, sesuatu yang menyebabkan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, lurusnya tauhid, justru dipandang oleh mereka sebagai sebab perpecahan dan sebab kekalahan. Dari sini sekali lagi, ya, kita melihat bahwa tidak mungkin, ya, selain ahlus sunnah wal jamaah as-salafiyin, mereka menyerukan kepada tauhid sebagaimana yang disuruhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa illa faqad yaqa'u fi syirki wa huwa la yash'ur. Jika tidak, terkadang seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan wa huwa la yash'ur, dalam keadaan dia tidak sadar bahwa dia telah terjatuh ke dalamnya. Di sini pentingnya sekali lagi, ya, bahwa setiap muslim untuk berupaya mempelajari agamanya, khususnya dalam perkara pokok agama mereka yaitu tauhid. Lebih khusus lagi, ya, mereka orang-orang yang pernah terjatuh ke dalam pemahaman-pemahaman sesat, yang terkadang pemahaman ini tersisa atau bahkan ya, sudah berakar ya di dalam hati mereka, sehingga tidak mungkin akan bisa tercabut ya, kecuali dengan betul-betul ada kesungguhan untuk mempelajari agama dengan sebaik-baiknya. Ambil misal, baik, sebagian duat hizbiyin, ya, dikatakan duat hizbiyin. Sebagian muslimin husnudzan terhadap mereka bahwa oh, mereka ya sudah menjadi orang baik. Ya. Sehingga diberikan kepercayaan untuk apa yang diistilahkan oleh mereka mengajarkan ilmu. Ya. Kalau yang sebelumnya misalnya Nasrani pendeta masuk Islam, kemudian diundang untuk mengisi ceramah. Ya. Meskipun mungkin sebagian mereka mengatakan kita ya mengundangnya untuk menjadikan ibroh bagaimana perjalanan dia masuk Islam dengan berbagai cobaan yang dihadapinya. Baik. Ya. Ini sering terjadi. Demikian juga yang terkadang terjadi, seorang yang dia mungkin ustaz ya di tempat sebelumnya ya, memiliki penguasaan bahasa yang bagus ya menurut anggapannya, diamanahi untuk memberikan tadris, pengajaran ilmu, dalam keadaan orang ini ya kasarannya masih belepotan dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Maka ini perkara yang sangat berbahaya. Karena orang akan husnudzon bahwa apa yang diajarkan ini sesuatu yang baik. Wong dia sudah taubat. Oleh karenanya para ulama mengingatkan bahwa kesungguhan taubat dari seorang yang telah terjatuh ke dalam kesesatan, penyimpangan, ya, bukan dengan diberikan amanah untuk mengajar, bukan, tetapi diperintahkan kepadanya untuk belajar sungguh-sungguh, ya, mungkin memakan waktu 2 atau 3 tahun atau bahkan lebih daripada itu, ya, karena ini yang terbaik baginya untuk bagaimana mengikis, mentasfiyah pemahaman-pemahaman sesat yang ada pada pemikirannya. Ya, bukankah ya kita melihat membangun dari sesuatu yang kosong dari awal itu lebih mudah ya dibandingkan membangun dari sesuatu yang di situ sudah ada bangunan-bangunan yang lapuk yang harus dibersihkan? Jawabannya iya. Seandainya ada dari sisa-sisa bangunan itu yang bisa dimanfaatkan, prosesnya itu butuh waktu yang lebih lama. Maka demikian juga pembenahan terhadap orang-orang yang telah terjerat di dalam pemikiran yang sesat, ini juga membutuhkan waktu ya, yang lebih dibandingkan mengajari seseorang yang dari dalam keadaan dia masih di atas fitrahnya. Jadi jangan sampai sekali lagi, karena mungkin seseorang dahulunya ya sebagai ustaz ya, entah itu di kelompok ya, hizbiyin, ya, ikhwanul muslimin, ataupun ihya'at turat, ataupun sururi, ataupun yang lainnya, kemudian serta-merta ya, dijadikan sebagai da'i. Karena bahayanya ini sangat besar. Baik. Kemudian faman dakhala fid din wa lam ya'rif haqiqatahu aw nasha'a fil islam wa huwa la ya'riful jahiliyyata wasyirk fa huwa ala khatarin 'adzim. Barang siapa masuk ke dalam agama Islam ini tetapi dia tidak mengerti hakikat agama ini, ya, dia sebelumnya mungkin Nasrani atau yang lainnya, masuk Islam tapi tidak berupaya untuk belajar sehingga tidak memahami hakikat agama ini. Au nasya'a fil Islam, atau dia sejak lahirnya hidup dalam keluarga muslim. Ya, wa huwa la ya'riful jahiliyah wasyirka. Tetapi dia tidak mengerti perkara jahiliyah dan kesyirikan, hal-hal yang akan merusak keislaman karena menyelisih syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa ala khatarin azim, maka dia berada di atas bahaya yang sangat besar. Khususan fi hadha az-zaman al-mahul, ya, al-makhif, khususnya di zaman yang penuh dengan yakni kedahsyatan, fitnah dan al-makhif, yakni perkara yang menakutkan. Ya, kita mendapati berapa banyak orang-orang yang berubah keadaannya, yang sebelumnya dikenal sebagai dai yang berjuang menegakkan sunnah, membela tauhid, ternyata keadaannya sudah berubah. Ini semua sebagai ibrah, pelajaran yang penting bagi kita, bahwa perubahan-perubahan yang semisal itu bisa saja terjadi pada siapapun. Sehingga jangan sampai ada di antara kita yang merasa aman dari itu semua. Salah satu wujud dari rasa takut kita terhadap penyimpangan adalah dengan upaya kita yang sungguh-sungguh untuk belajar agama, sehingga mengerti mana perkara yang benar, mana perkara yang batil. Disifatkan tentang zaman yang kita hidup di dalamnya, alladzi qalla fihi al-ilmu an-nafi', di zaman yang ilmu yang bermanfaat itu demikian minim. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diiringi dengan amal. Kita mendapati di zaman yang semisal ini berapa banyak, ya, orang-orang yang dikenal memiliki ilmu tetapi amalannya jauh dari ilmu yang dipelajari dan diserukannya. Wa katsura fihi al-ilmu ad-dhar, zaman yang dipenuhi atau banyak di dalamnya ilmu-ilmu yang membahayakan. Wa ikhtalata fihi al-hadil wan-nabil, di mana telah tercampur baur di zaman yang seperti itu al-hadil bin-nabil. Al-hadil ikhtalata fihi al-hadil bin-nabil, ini suatu permisalan yang digunakan orang-orang Arab yang menggambarkan tentang carut marut dan kacau balaunya keadaan. Al-hadil ini dalam sebuah pasukan perang, yakni orang-orang yang memegang tali kekang kuda atau onta. An-nabil, yakni pasukan pemanah. Pada saat berkecamuknya peperangan, ya, maka pada kondisi ini tidak lagi jelas mana pasukan pemanah, mana pasukan berkuda. Sebagian pasukan berkuda, ya, turun dari kudanya. Ini keadaan yang demikian kacau, ya. Dan keadaan di zaman kita, ya, keadaan yang sebagaimana digambarkan tersebut. Bagaimana pelawak jadi dai, ya, penyanyi jadi dai, yang dainya bosan berdakwah kemudian jadi penyanyi, ya, seperti itu. Baik. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada, ya, daya dan kekuatan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.